الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كتاب melanjutkan pelajaran kita di kitab Zadul Ma'ad. Qala rahimahullahu ta'ala wa minha munadharatu ahli kitabi wa jawabuhum amma sa'aluhu anhu. Munadharah, berdebat dengan ahli kitab yang ini bagian dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Mujadalah dengan cara yang bagus. Barakallahu fikum. Ketika nampak bahwa orang tersebut pengen mendapatkan pencerahan, pengen mendapatkan keterangan, pengen menghilangkan syubhat. Syubhat itu kerancuan dalam pemahaman dia, ketersamaran, pengen jawaban, pengen barakallahu fikum sesuatu yang dengannya dia yakin. Kalau itu yang diinginkan, barakallahu fikum, maka silakan. Wajadilhum billati hiya. Tapi kalau nampak orang ini adalah orang yang sukanya memang untuk berdebat, menang-menangan, maka tidak perlu dilayani. Barakallahu fiik. Jadi munadharatu ahli kitab wujubu wa jawabuhum amma sa'aluhu an, dan menjawab apa yang mereka tanyakan. Mereka ketika bertanya tentang Isa, bertanya tentang Maryam, bertanya tentang macam-macam, maka dijawab. Seperti ketika barakallahu fiikum sahabat-sahabat Rasulullah SAW melakukan hijrah ke Habasyah, Tufiyah. Jadi Raja Ashama pada saat itu, dia sebagai seorang raja juga sebagai ulama, dari ulama ahlul kitab, orang yang paham tentang Al-Injil, Taurat. Dia paham, dia mengerti. Jadi, walaupun diprovokasi oleh orang-orang dari kalangan menterinya, tokoh-tokohnya, yang sebelumnya tokoh-tokoh ini, menteri-menteri, telah mendapatkan hadiah-hadiah dari orang-orang Quraisy yang mengejar sampai ke Habasyah untuk mereka dipulangkan oleh sang raja. Tokoh-tokoh ini diberi hadiah-hadiah oleh orang Quraisy untuk menghasut sang raja agar supaya raja ini mengusir kaum muslimin dari negerinya. Ya, walaupun Rasulullah SAW tahu bahwa sang raja ini adalah raja yang adil, barakallahu fikum, walaupun dia Nasrani. Maka mereka pun datang ke sang raja dan mengatakan, wahai paduka raja, sesungguhnya mereka-mereka ini orang-orang yang menentang agama nenek moyang mereka. Mereka mengatakan tentang Isa demikian dan demikian, macam-macam. Baik. Jadi mau menyulut amarahnya sang raja. Ya, raja barakallahu fikum memiliki kecerdasan, barakallahu fikum, memiliki kedewasaan, dalam artian memang mumpuni dia. Tidak sembarangan dia memutuskan, tidak sembarang dia bicara, tidak sembarang dia, barakallahu fikum, bersikap. Maka dipanggillah, dipanggillah kaum muslimin untuk ditanya oleh sang raja. Wah, kelabakan juga para sahabat. Bagaimana ini kalau nanti kita ditanya demikian dan demikian? Ya. Tawakkal Allah, jawab sesuai dengan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dijadikanlah Ja'far bin Abi Talib sebagai apa? Juru bicara. Maka begitu mereka berada di hadapan sang raja, sang raja pun bertanya, ma taquluna fi Isa, bagaimana pendapat kalian tentang Isa? Baik. Maka barakallahu fiik. Ja'far belum baca surah Maryam. Kaf ha ya ain shad. Menerangkan tentang siapa Maryam. Siapa Isa alaihi salatu wassalam. Bukan Tuhan. Barakallahu fiik. Baik. Ucapan yang pertama kali mereka dengar dari Isa, inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma lam tuhya. Ini pernyataan bahwa beliau seorang hamba, bukan Tuhan, tapi beliau nantinya akan menjadi seorang rasul. Kemudian dipertegas ulang tentang penghambaan dirinya, wa awsani bis salati waz zakat. Aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Hamba. Baik. Kemudian setelah itu ayat Allah Subhanahu wa taala masih tetap tentang Maryam, tentang Isa. Dari Isa bin Maryam, qaulal haqqi alladhi bihim ta'amtaru. Ma kana lillahi ay yattakhidha min walad. Bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Isa adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Subhana, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim. Ini ajakan Isa. Barakallahu fikum. Sehingga Raja Ashama barakallahu fikum langsung mengatakan, apa yang kalian baca ini, apa yang kalian sampaikan, itu keluar dari miskah yang sama. Barakallahu fikum. Keluar dari sesuatu yang barakallahu fikum sama asalnya. Ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Karena di antara orang-orang Nasara masih ada di antara mereka yang meyakini bahwa Isa adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi Isa adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan. Ada memang yang mengatakan bahkan Isa itu adalah Allah sendiri. Ada yang mengatakan bahwa Isa adalah putra Allah. Ada yang mengatakan bahwa Isa itu satu tapi tiga, tiga tapi satu. Trinitas. Walhasil, munadharah kalau memang dibutuhkan. Dan itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang barakallahu fikum meminta untuk dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Masya Allah. Itu akan terbuka untuk dia. Yang tadinya dia kalut dengan pertanyaan, dia sendiri berbicara dengan dirinya. Bagaimana kalau gini? Ya kan dia tidak bisa, karena pengetahuan dia terbatas. Tapi ketika dia menanyakannya kepada orang yang paham, mengerti, begitu dia tanya, langsung teng, langsung apa? Langsung terang oleh dia. Langsung senang dia. Langsung bahagia dia dengan jawaban-jawaban itu. Masya Allah. Subhanallah. Maka itu munawar. Kalau memang dibutuhkan, kita lakukan. Fa'in ashkala alal mas'ul, sa'ala ahlal ilm. Kalau ashkala, kalau dia ditanya tentang satu masalah, kemudian dia tidak paham, muskilah bagi dia, ya salah ahlul ilm, dia tanya orang yang lebih mengetahui, lebih memiliki pemahaman, lebih luas ilmunya. Karena yang namanya ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di setiap ada orang yang memiliki ilmu, ada lagi yang lebih berilmu dari pada dia. Ada lagi yang lebih berilmu dari dia. Ada lagi yang tada seterusnya. Barakallahu fiik. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Wa minha anna al-kalama 'inda al-itlaq yuhmalu 'ala dhahirihi hatta yaquma dalil 'ala khilafihi. Wa ila lam yushkil 'ala al-mughirah qawluhu ta'ala ya ukhtaharun. Hada walaysa bil ayati ma yadullu ala annahu Harun ibn Imran hatta yalzam al ishkal bal al mawrid tayyib. بل المورد ضم إلى هذا أنه هارون بن عمران ولم يكتفي بذلك حتى ضم إليه أنه أخو موسى بن عمران ومعلوم أنه لا يدل لفظ على شيء من ذلك فإراده إراد فاسد وهو إما من سوء الفهم أو فساد القصد. أن الكلام عند الإطلاق يهمل على ظاهره bahwa pembicaraan itu kalau diucapkan secara mutlak, ya kita memahaminya sesuai dengan zahirnya. Barakallahu fiik. Hatta yakuma dalil ala khilafi, sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa bukan itu yang dimaksud, tapi makna yang lain. Dan kalau tidak dalil, maka tetap kita dengan lafaz. Barakallahu fiikum yang ma'ruf, maklum. Kecuali kalau ada dalil yang memerintahkan kita untuk memaknakannya yang lain. Baik. Wa ila lam yashkil 'ala al-Mughirah qawluhu ta'ala tibya uftaharu. Kalau tidak ya, sebenarnya tidaklah muskil atas Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu ucapan Allah ya uftaharu. Dalam Al-Qur'an ketika Maryam datang membawa putranya, orang-orang pun berkata ya uftaharu ma kana abuki imra'asawi wa ma kanat ummuki bagia, wahai saudaranya Harun. Tapi mereka bertanya, barakallahu fikum, yakni orang Yahudi bertanya kepada Mughirah, saudaranya Harun ini siapa? Harun ini siapa? Apakah Harunnya Musa? Atau siapa? Wa hadha wa laysa bil ayati ma yadullu annahu Harun bin Imran hatta yalzam al ishkal. Sebenarnya tidak ada tanda-tanda atau isyarat-isyarat dalam ayat ini yang menunjukkan bahwa Harun di ayat ini adalah Harun saudaranya Musa. Barakallahu fikum. Wa laysa bil ayati ma yadullu ala annahu Harun bin Imran. Barakallahu fikum. Hatta yalzam al ishkal bal al mawrid dhammah apa di situ bal al mawrid dhamma ila hadha annahu harun ibn imran wa lam yaktafi bidhalika hatta dhamma ilayhi annahu akhu musa ibn imran. Baik, barakallahu alaikum. Sebenarnya tidak ada, karena jarak antara zamannya Musa bersama dengan saudaranya Harun itu sangat jauh dengan zamannya Isa alaihissalatu wassalam. Barakallahu alaikum. Rentang waktu yang sangat jauh. Barakallahu alaikum. Sehingga ukhta Harun, Harun yang dimaksudi ini saudaranya Maryam yang bernama Harun, ya tentunya bukan saudaranya Harun, saudaranya Musa, barakallahu fikum. Baik. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang siapa ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang dahulu senantiasa memberi nama untuk anak-anak mereka dengan orang-orang yang saleh yang lebih dahulu. Paham, barakallahu fikum. Sama seperti kita, barakallahu fikum. Tapi kaum muslimin memberi nama dengan nama-nama orang yang saleh sebelum kita. Barakallahu fikum. Memberi nama Umar, memberi nama Abu Bakar, memberi nama Abdullah, memberi nama Muhammad, Abdurrahman, dan seterusnya. Nama-nama orang saleh, nama-nama para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Demikian juga di zaman dahulu kala, mereka menamai anak-anak mereka dengan nama-nama orang saleh yang ada sebelumnya dari kalangan para anbiya. Baik, barakallahu fikum. Jadi saudaranya Maryam ini bernama Harun, ya saudaranya. Bukan Harun, barakallahu fikum, saudaranya Musa. Barakallahu fikum. Qala rahimallahu ta'ala wa amma qawlu Ibn Ishaq inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ila ahli Najran liyajma'a sadaqatihim wa yaqdumu alayhi bi jizyatihim faqad yuzanna annahu kalamun mutanaqid li anna as-sadaqata wal jizyata la tajtami'an wa ashkalu minhu ma dhakarahu huwa wa ghayruhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Khalid ibn Walid fi shahri Rabi'il akhir أو جماد الأولى سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب بن جران وأمره أن يدعوهم للإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثا فإن استجابوا فقابل منهم فيقبل منهم وإن لم يفعلوا فقاتلهم فخرج خالد حتى قدم عليهم فبعث الركاب يضربون في كل وجه ويدعون إلى الإسلام فأسلم الناس ودخلوا فيما دعوا إليه أقام بهم خالد يعلمهم الإسلام وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إلى رسول الله أي يقبل طيب ويقبل إليه أي يقبل ويقبل إليه بوفدهم وقد تقدم أنهم وفدوا على رسول الله فصالحهم على ألفي الله وكتب لهم كتاب أمر ألا يغيروا عن دينهم طيب ولا يُحشروا ولا يُعشروا berkata Ibn Ishaq bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ke negeri Najran untuk mengumpulkan sedekah mereka wa yaqdumu alaihi bi jizyatihim dan menghadap Rasulullah membawa jizyah mereka faqad yadhunnu annahu kalamun mutanaqid Fakad yudhannu boleh jadi ada orang mengira bahwa ini perkataan yang bertentangan lianna sadaqata wal jizyata la tajtami'an karena sadaqah dengan jizyah tidak akan pernah berkumpul barakallahu fikum sadaqah diambil dari orang-orang yang beriman jizyah diambil dari orang-orang kafir baik wa ashkalu minhu ma dhakarahu huwa wa ghairuhu dan lebih muskil lagi dari yang tadi apa yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dan yang lainnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'ats Khalid bin Walid bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Walid di bulan Rabiul Akhir atau Jumadil Ula di tahun ke-10 Hijriah ila Bani Al-Harith Ibnu Ka'ab bin Najran menuju Bani Al-Harith Ibnu Ka'ab di negeri Najran barakallahu fikum sekarang ini pembatasan antara Yaman dan Saudi. Wa amarahu ayyaduhum ila al-Islam qabla an yuqatilahum salatan. Dan memerintahkan Khalid untuk mengajak mereka masuk Islam sebelum mereka diperangi selama 3 hari 3 malam. Fa in istajabu faqbal minhum. Kalau mereka menerima maka terimalah dari mereka menerima Islam terimalah dari mereka wa lam yaf'alu faqatilhum kalau mereka tidak mau perang mereka fa kharaja Khalid hatta qadima alaihi maka berangkatlah Khalid dari kota Madinah menuju Najran ke Bani Al-Harith bin Ka'ab fa basar rikaba yadribuna fi kulli wajh maka Khalid bin Walid mengerahkan pasukannya mengepung negeri itu dari semua sisi. Fa'adun al-Islam fa'aslaman nas. Dan mengajak mereka masuk Islam dan mereka pun masuk. Pada khalu fi ma du'u ilaihi. Masuk ke dalam Islam sebagaimana yang diajak. Fa'aqam fihim Khalid yu'allimul Islam. Kemudian Khalid tinggal di sana mengajar mereka Islam wa kataba bidzalika ila Rasulillah, fa kataba ilaihi Rasulullah ayyuqbal ayyuqbil. Maka ditulislah oleh Khalid bin Walid keadaan mereka di Najran ini bahwa mereka telah masuk Islam. Maka Rasulullah membalas suratnya Khalid dengan isi bahwa Khalid hendaknya datang menghadap Rasulullah wa yuqbil ilaihi biwafdihim membawa serta utusan dari Najran. Wa qataqadama annahum wafadu ala Rasulillah fasalahahum ala alfaihullah. Wa qataqadama sementara kita sudah lewati pembahasannya bahwa orang-orang Najran ini Nasrani Najran wafadu Rasulullah fasalahum ala alfaikullah. Baik. Dan mereka melakukan sulh dan mereka harus menyerahkan 2000 pakaian. Hulla itu izar dan rida. Namanya hulla. Paham? Izar dan rida itu namanya hulla, satu hulla. Jadi 2000. Nah, ini kan ada sedikit pertentangan, barakallahu fikum. Ceritanya Khalid datang ke sana, kemudian mereka masuk Islam. Cerita sebelumnya bahwa mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tetap mereka dengan agamanya, enggak mau masuk Islam. Kan begitu? Sudah kita lewati di pembahasan yang lalu. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana ceritanya ini? Sementara kisah ini bertolak belakang kelihatannya. Wa katawalahum kitaba amnin wa la yughayyiru an dini. Dan dituliskan untuk mereka agar supaya tidak mereka merubah agama mereka. Wala yuhsyaru wa la yu'asyaru. Barakallahu fikum. Bagaimana menjawabnya? Kata beliau, kata al-Imam di sini, wa jawabu hadza anna ahla Najran kanu simfaini. Jawabannya. Barakallahu fikum. Bahwa orang-orang Najran itu ada dua kelompok. Nasara wa Ummiyin. Barakallahu fikum. Jawabannya ini supaya tidak bingung. Satu sisi Khalid yang datang ke sana masuk Islam, sisi yang lain ceritanya mereka tidak mau masuk Islam, bahkan mereka harus dibayar, diperintahkan untuk bayar upeti 2000 pakaian. Bagaimana? Kata Syekh Al-Imam rahimahullah ta'ala, anna ala Najran kanu simfain, bahwa orang Najran itu dua kelompok, Nasara wa Ummiyin. Kelompok Nasara dan Ummiyin, kelompok yang lainnya Ummiyin, fasalahan Nasara ala ma taqaddama. Maka yang melakukan sulh dengan Rasulullah adalah orang Nasara ini. Wa mal ummiyun minhum fa ba'atha ilaihim Khalid bin Walid. Barakallahu fi ummiyun. Barakallahu fiikum. Ya musyrikun. Barakallahu fiikum. Maka Khalid bin Walid diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aslamu. Ain yang masuk Islam. Wa qadima wafduhum ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan datang menghadap wafduhum, yakni utusan mereka menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa humul ladzina qala lahum Rasulullah bima kuntum taglibuna man qatalakum fil jahiliyah. Orang-orang inilah yang ditanya, yang telah masuk Islam ini, yang ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima kuntum taglibuna man qatalakum fil jahiliyah. Bagaimana caranya kalian mengalahkan musuh-musuh kalian ketika kalian di masa jahiliyah? Karena terkenal mereka hebat berperang, menang-menang terus. Qalu kunna najtami'u wa la natafarraq. Baik. Caranya, kata orang-orang ini, najtami'u wa la natafarraq. Kami senantiasa berkumpul dan tidak bercerai-berai. Barakallahu fiik. Wala nabda ahadan bi zulmin, dan kami tidak pernah mendahului siapapun melakukan kezaliman. Qala sadaqtum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang benar, menjadikan kalian senantiasa menang dalam peperangan. Wa amara alaihim Qais ibn al-Husain, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat pimpinan di antara mereka yang bernama Qais ibn al-Husain. Wa haula'i hum banul harith ibn Ka'ab, mereka inilah banul harith ibn Ka'ab. Fa qawluhu ba'atha 'aliyan ila ahli Najran liyatiyahu bi sadaqatihim aw jizyatihim arada bihi at-ta'ifatain min ahli Najran. Jadi semua kisah ini sebenarnya dua-duanya benar. Kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Walid, ya ternyata ke Ummiyin. Barakallahu fikum. Kisahnya Ali bin Abi Thalib ternyata kepada orang-orang apa? Orang Nasara. Arada bihi ta'ifatain min ahli Najran sadaqati man aslama minhum wa jizyatin Nasara. Nah, taib, barakallahu fikum. Sadaqahnya orang-orang yang telah masuk Islam dan jizyahnya orang Nasara yang tetap masih bersikukuh dengan agama mereka. Taib. Makanya katakan tadi bahwa jizya diambil dari orang kafir dan barakallahu fikum, sedekah diambil dari orang mukmin. Sayyidina Allahumma subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.